ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu jika datang masa-masa futur pada dirinya? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As, juga datang dari seorang lelaki dari sahabat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kana ila ghairi dhalik faqad halak." Setiap amalan itu ada syirrah, ada semangat di belakangnya. Dan di belakang setiap semangat ada fatrah, ada lesu, ya futur. Maka siapa yang di masa dia futur, lesu ini, dia mengarah kepada sunnahku, maka dia mendapat petunjuk. Dan siapa yang di masa futur, dia kepada selain sunnahku, dia telah binasa. Ya kalau dia dapati di sininya agak lesu, dilihat lesunya apa. Kalau dia lesu misalnya membaca Al-Quran, dia pindah kegiatan lain. Dia kalau tidak bisa membaca dengan lisan, dia melihat saya, atau dia baca tafsir, atau dia mendengarkan, dia putar murattal, dia dengarkan. Jelas ya? Atau kalau enggak, dia baca hadith Nabi, atau dia baca sirah para ulama, sirah Nabi, para sahabat. Ini kan dia pindah dari kegiatan-kegiatan yang lain. Ini dapat petunjuk namanya. Jadi sepanjang dia berada di kegiatan sesuai dengan sunnah, enggak ada masalah. Tapi kalau di masa lesu dia keluar dari sunnah, jatuh dalam dosa, dalam maksiat, dalam bid'ah, ini yang binasa. Jelas ya? Jadi begitu kaidahnya. Iya. Sambil seorang itu perlu mujahadah, dia bersungguh-sungguh melatih dirinya. Ya. Jangan ketika dia lesu, biar aja dulu saya lesu, saya istirahat dulu. Ya. Tidak, dia perlu mujahadah. Ada namanya kesabaran. Mungkin di situ kita diuji kesabaran, pintu kesabaran Allah bukakan. Ya, dan demikian seterusnya. Ya wallahu taala alam. Baik.